hikmah hari ulang tahunku. Aku bersyukur kehadiran ilahi tunjukkanlah arah jalan yang terbaik. Berlayar menuju pantai tujuan. Walau aku jauh di negeri seberang, aku berdoa dengan penuh harapan. Kuatkanlah hati, teguhkanlah iman, bekal hidup menjemput masa depan. Hidup tak akan pernah sepi tantangan. Menguji kesabaran kita. Hidup takkan pernah putus cobaan. Kita mesti tetap tegar bertahan. Mari kita lanjutkan tugas dan pengabdian mengarungi keberkahan Tuhan. Mensyukuri kemurahan Tuhan. Teguhkanlah iman, bekal hidup menjemput masa depan. Hidup tak akan pernah sepi tantangan. Menguji kesabaran kita. Hidup takkan pernah telah putus cobaan. Kita mesti tetap tegar bertahan. Mari kita lanjutkan tugas dan pengabdian mengarungi keberkahan Tuhan. Mensyukuri kemurahan